Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Ma'asyar al-ikhwah wal-akhwat rahimani wa rahimakumullah, madha akhadna fi darsina al-madhi, apa yang dapat kita ambil dari pelajaran kita sebelumnya. Man yadhkur fa'idah, siapa yang bisa menyebutkan fa'idah. Apa fa'idah kita yang kita dapatkan di pelajaran sebelumnya. Naam. Tafadhal. Naam, butuh untuk di koreksi. Jiwa itu butuh dididik, jiwa itu butuh dipantau, jiwa itu butuh dikoreksi. Ahsan. Barakallahu fiik. Yang lainnya, Fadhal Ammar. Jika orang berniat mengerjakan kejelekan, kemudian dia tinggalkan karena Allah, takut kepada Allah, maka justru dia mendapatkan pahala. Ahsan. Barakallahu fiik. Faedah lain. Dafa. Maka dia akan bisa. Ahsan. Barakallahu fiik. Jika seseorang merasakan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, maka dengan itu dia akan bisa mengekang jiwanya. Ini cara agar kita bisa mengendalikan hawa nafsu kita. Kita tahu bagaimana derajat, bagaimana kadar, bagaimana kedudukan Rabb kita, kebesarannya, dan kemudian dia malu, maka dia akan bisa mencegah hawa nafsunya dari hal-hal yang jelek. Nah, kita lanjutkan. Kita masih pada pembahasan jiwa yang dibawakan oleh Syekh Rabi' hafizahullah ta'ala. Nah, yang menjelaskan permasalahan jiwa hati, di antara yang berpanjang lebar dalam permasalahan ini adalah Syekhul Islam murid dari Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala, yaitu Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, dalam beberapa kitabnya membahas permasalahan jiwa, penyakit-penyakit maksiat yang dengannya mengotori jiwa, mengobati jiwa bagaimana. Sampai beliau menulis kitab Ad-Da'u Wad-Dawa. Maka saking pentingnya permasalahan jiwa, permasalahan hati ini, sampai seperti itu perhatian ulama kita. 6. Kata beliau rahimahullahu taala, setelah beliau menjelaskan bahwasannya walaupun dosa tersebut merupakan di antara dosa yang terburuk, di antara dosa yang terjelek, di antara dosa yang terbesar, namun jika orang tersebut menggagalkan keinginannya karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, karena malu kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan ditulis sebagai sebuah kebaikan. Namun jika dia amalkan, maka akan ditulis sebagai sebuah kejelekan. Berikutnya kata beliau rahimahullah, walhasanatu idza hamamta biha wa lam ta'malha kutibat laka hasanah. Adapun kebaikan, jika engkau menginginkannya, jika engkau berniat dengan sebuah kebaikan namun engkau belum mengamalkannya, belum sampai engkau berbuat dengan kebaikan itu, belum sampai dia mengamalkannya, baru sebuah niat dalam hatinya, kutibat laka hasanah, maka akan ditulis untukmu satu kebaikan, kebaikan niat. Fa in amiltaha kutiba alai tahummu bil hasanati wa turidu an ta'malaha hala bainaka wa bainaha ha'il. Engkau sudah berkeinginan kuat, sudah ingin berbuat kebaikan tersebut, namun ada sesuatu yang menghalangi dirimu dari kebaikan itu. Sudah pengin, sudah bertekad untuk berbuat baik, beramal saleh. Sudah punya keinginan untuk datang sholat di masjid, misalkan. Sudah memang bertekad untuk datang ke majelis. Sudah bertekad misalkan untuk berangkat jihad fi sabilillah. Jihadun al-an, jihadnya kita sekarang ini adalah talabul ilm, belajar. Bertekad dia untuk berjihad fi sabilillah. Namun ternyata ada penghalang yang menghalangi dia dengan amal soleh tersebut. Entah itu sakit tiba-tiba yang menyerangnya, ataukah angin kencang yang membuat dia tidak bisa melakukan perjalanan, ataukah lumpur, ataukah badai, ataupun penghalang-penghalang lainnya. Fa anta tusabu ala hadhihi niyyah, maka engkau akan diberikan pahala atas niat ini. Bahkan dalam beberapa riwayat dikatakan pahala orang yang datang ke majelis ilmu secara langsung dengan mereka yang sudah niat dan sudah ingin berangkat, qadarullah wa masya'a fa'al, terhalangi. Kalau enggak ada halangan itu, dia akan berangkat tentu. Pahalanya sama. Naam. Ini keutamaan Allah Subhanahu wa taala. Pahalanya sama dengan yang hadir, dengan yang duduk mendengarkan secara langsung di sini. Dengan berbagai fadilah yang ada. Iya. Yeah. Fadilah bermajelis antara dua salat. Fadilah bermajelis ilmu, fadilah duduk di masjid. Naam. Akan dia dapatkan hatta law kana jihadan fi sabilillah. Bahkan walaupun itu perkara jihad fi sabilillah, teman-temannya berperang luka, ya, jalan mendaki gunung, melewati lereng-lereng, lembah, naik turun, sedangkan dia sakit di rumahnya, enggak bisa berangkat, enggak punya sesuatu yang bisa membawa dia, enggak punya kebutuhan, enggak bisa berangkat. Nah, mereka yang seperti ini kondisinya bersama orang-orang yang berangkat tersebut, yang berkeringat, yang capek, yang luka terkadang dalam jihad, dalam masalah pahala mereka, pahala jihad apa? Sama. Bukan dibuat-buat ya. Oh, saya disakit-sakiti, kemudian ngeblak di rumahnya, gak berangkat. Tidak. Dia sudah berhimmah, sudah bertekad kuat dia. Bukan keinginannya dia untuk sakit. Sakit yang membuat dia tidak bisa berangkat. 6. Walam tastati' dzalika kataballahu laka ajral mujahidin. Enggak mampu engkau berangkat karena satu dan lain hal yang membuat terpaksa enggak berangkat, maka engkau ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala pahala orang-orang yang berjihad. Kama qala sallallahu alaihi wasallam fi masirihi fi ihdal ghazawat. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis ketika beliau berjalan di salah satu peperangan beliau. Dalam sebuah riwayat dikatakan itu perang Tabuk. Perang Tabuk. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laqad khallafna qauman bil Madinah masirna masiran illa kanu ma'ana. Sungguh dan sungguh kita ini telah meninggalkan sebuah kaum, sekelompok orang di Madinah. Kita tinggalkan, kita berangkat meninggalkan sebuah kaum di Madinah. Masirna masiran, tidaklah kita ini berjalan, mendaki, turun, naik, illa kanu ma'ana, kecuali mereka ini bersama kita. Dalam hal pahala, dalam hal niat, bersama kita, kata Rasulullah SAW. Jasadnya di Madinah, pahalanya bersama kita. 6. Taib. Dalam sebuah riwayat Yang lain, dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, di mana hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna bil madinati la rijalan masirtum masiran wa la qata'tum wadiyan illa kanu ma'akum." Sesungguhnya di Madinah ada beberapa orang yang tidaklah kita ini, kalian para sahabat yang ikut ketika perang, berjalan ya, menaiki bukit, menembus lembah-lembah, kecuali mereka ini bersama kalian. Maka sahabat bertanya, "Wahum bil Madinah, dalam kondisi mereka di Madinah wahai Rasulullah, bisa bersama kami?" Qala wahum bil Madinah habasahumul udhru. Iya, mereka di Madinah telah menghalangi mereka apa? Udhur. Karena udhur mereka tidak bisa berangkat. Karena udhur mereka tidak bisa berjihad seperti kalian. Bukan karena hal lainnya, bukan karena lalai. Mereka itu orang-orang bersemangat seperti kalian. Saking mereka ada uzur. Dalam riwayat yang lain dikatakan, "Illa syarakukum fil ajr habasahumul marad." Kecuali mereka ini akan bersekutu, akan berserikat dengan kalian dalam hal pahala. Telah menghalangi mereka sakit. Nah, ini pentingnya niat, pentingnya himmah. Himmah dalam hal-hal kebaikan. Begitu pula mereka-mereka yang punya kebiasaan baik sehari-harinya, yang biasa melakukan sholat sunnah sehari-harinya, baik itu 12 rakaatnya sehari semalamnya, baik itu witirnya, baik itu duhanya, ataukah puasa-puasa yang dia biasa kerjakan, kemudian di satu hari dia sakit, dia terhalangi, dia safar, perjalanan jauh keluar kota, sehingga tidak bisa mengamalkan amalan yang dia lakukan sehari-harinya. Orang yang seperti ini akan diberikan pahala dia sebagaimana hari-hari yang dia lakukan. Dia sakit, gak beramal seperti hari-hari lainnya, hari-hari yang biasa dia lakukan. Di hari sakitnya Allah kasih pahala-pahala puasanya, Allah kasih pahala-pahala sholatnya. Karena kebiasaan dia, niat dia memang saking sakit, saking dia safar. Kalau gak safar, kalau gak sakit, dia akan teruskan amalannya. Nah, penting menjaga kebiasaan baik. Dalam Sahihain, dalam Sahih Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza maridal 'abdu aw safara kutiba lahu minal 'amali ma kana ya'maluhu wa huwa sahihun muqimun." Kutiba lahu minal 'amali ma kana ya'maluhu wa huwa sahihun muqimun. Jika seorang hamba sakit, atau dia safar perjalanan jauh, maka akan dituliskan untuknya dari amalannya apa yang dia biasa kerjakan ketika sehat dan mukim. Pahala mereka yang beramal dengan mereka yang berniat baik dan dia berhimmah untuk melakukannya, jika dia mampu, pahalanya sama. Dalam sebuah hadis juga dari sahabat Abu Kabsyah Al-Anmari radhiyallahu anhu, di mana riwayat ini disahihkan oleh At-Tirmidzi rahimahullahu taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, annahu dzakara arba'ata rijalin, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan 4 golongan orang. Yang pertama adalah rajulun atahullahu malan wa ilman. Fahuwa ya'malu fihi bi ta'atillah. Seseorang yang Allah berikan harta dan ilmu, Allah kasih pada orang yang ini harta dan ilmu, dikasih 2. Fahuwa ya'malu fihi bi ta'atillah, maka orang ini kemudian menggunakan hartanya tersebut untuk ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia gunakan harta yang dia dapatkan dalam ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini golongan yang pertama, dalam kondisi baik. Orang yang kedua, warajulun atahullahu malan, afwan, atahullahu ilman walam yu'tihi malan. Orang yang Allah kasih ilmu namun tidak diberikan harta. Orang yang dikasih ilmu, pengetahuan, pemahaman dalam hal agama, namun tidak Allah kasih harta. Kemudian orang ini mengatakan, lau annali mithlama li fulan la amiltu mithlama fa'ala fulan. Kalau saja aku memiliki apa yang dimiliki seperti miliknya fulan, seperti harta yang dimiliki fulan, niscaya akan aku gunakan, akan aku amalkan seperti amalannya si fulan. Kalau aku punya harta seperti hartanya si Muhammad, harta si Abdullah, maka aku akan berbuat seperti perbuatannya Abdullah, yang menginfakkan harta di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, yang dia gunakan dalam hal ketaatan kepada Allah. Dia gunakan hartanya untuk membeli pakaian mendukung ibadahnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia nafkahi fakir miskin, dia nafkahi janda, dia nafkahi yatim, dia bantu orang-orang yang butuh, dia infakkan hartanya di jalan Allah untuk mereka prajurit-prajurit tentara kaum muslimin. Dia belikan sumur untuk kaum muslimin. Dia bangunkan masjid. Dan lain-lain sebagainya. Kalau aku punya harta seperti hartanya si fulan, akan aku perbuat seperti perbuatannya si fulan. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qala fahuma fil ajri sawa. Subhanallah. Maka dua orang ini dalam hal pahala sama. Orang yang pertama sama orang yang kedua pahalanya sama. Dia enggak punya harta memang, tapi dia punya keinginan kuat, pengin berinfak, pengin bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa kata? Apa daya, enggak punya harta? Naam. Dan ini berkaitan dengan keimanan, ketakwaan, niat. Orang yang ketiga, wa rajulun atahu Allahu malan wa lam yu'tihi ilman. Orang yang Allah kasih harta namun tidak Allah kasih ilmu. Hati-hati ini. Orang yang dikasih harta namun enggak diberikan ilmu. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah inginkan, Allah kehendaki padanya kebaikan, Allah akan pahamkan dia dalam perkara agama. Kata para ulama, mafhum mukhalafahnya, mafhum yang difahami dari kebalikannya adalah bahwasannya orang yang tidak Allah kehendaki kebaikan padanya, Allah tidak akan fakihkan, Allah tidak akan pahamkan orang tersebut dalam perkara agama ini. Orang yang dikasih harta oleh Allah namun tidak diberi ilmu. Fahuwa ya'malu fihi bima'siyatillah. Maka dia gunakan hartanya dalam hal kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Punya harta banyak, ya, buat menzalimi orang, buat menyuap, buat menyogok, buat berjalan ke tempat maksiat, buat menggunakan perkara-perkara maksiat. Hati-hati. Dikasih harta namun enggak dikasih ilmu. Tentu ilmu di sini ilmu yang bermanfaat. Warajulun yang keempat. Ini jelas yang dia gunakan dalam hal maksiat ini merupakan kejelekan. Wa rajulun lam yu'tihi Allahu malan wala ilman. Ini yang keempat. Orang yang tidak Allah kasih harta, enggak dikasih ilmu juga. Enggak punya dua-duanya, miskin. Kasihan. Sudah enggak punya harta, enggak punya ilmu lagi. Enggak dapat dunia, enggak dapat akhirat juga. Naam. Faqala, kemudian dia mengatakan, "Lau anna li mithla ma li fulan, la amiltu mithla amali fulan." Kalau aku punya harta seperti hartanya si fulan, yang tadi yang ketiga, yang punya harta namun digunakan maksiat, kalau aku punya harta seperti hartanya si fulan, akan aku gunakan seperti yang digunakan si fulan. Coba saya punya uang seperti si fulan. Saya pengen jadi seperti si fulan. Bermaksiat kemana kemari pakai hartanya, pakai duitnya. Ya. Yang membiayai majelis-majelis ghibah, dia menjadi donaturnya. Hati-hati. Kalau saya seperti si fulan, saya akan gunakan harta itu seperti perbuatannya si fulan. Main game pakai uangnya. Nonton film seperti temannya. Nas'alullah as-salamah. Saking saya enggak punya uang, enggak bisa ke sana saya. Miskin, enggak punya harta, enggak punya amal soleh, enggak punya ilmu. Kalau cuma enggak punya harta, bukan segala-galanya harta. Punya ilmu, inilah segala-galanya. Bayangkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa huma fil ajri sawa. Kedua orang ini dalam hal pahala sama. Yang sama-sama punya ilmu, namun yang pertama punya harta, yang kedua enggak punya harta, namun niatnya sama. Ini pentingnya. Kita ini naam punya kebiasaan-kebiasaan baik, punya niat-niat yang baik. Bisa jadi dengan niat kita itu Allah tuliskan seperti pahala orang yang beramal dengan niat kita tersebut. Nah, dan hati-hati dari niat yang jelek. Dia enggak mengamalkannya, namun dia meniatkannya. Dia niatkan, seandainya dia mampu, dia akan amalkan. Nah, berkata Syekh Rabi setelah itu, kanu ma'ana bimadha. Mereka bersama kita dengan apa? Dengan amalannya tidak. Dalam hal ini, ada yang bertanya kepada seorang ulama, Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Terdapat sebuah riwayat yang mengatakan secara makna bahwasannya niat itu atau keinginan yang baik atau keinginan seorang hamba itu lebih ablagh, lebih lebih kuat dibandingkan amalan hamba. Niat, keinginan seorang hamba itu lebih kuat pengaruhnya dibandingkan amalan. Maka tadi, dengan niat itu ya, sebatas niat, sebatas keinginan, dalam kondisi dia tidak mampu bisa membuahkan pahala orang yang berbuat, apakah itu berbuat kebaikankah ataukah berbuat kejelekan. Dengan niat, walaupun dia gak beramal, dengan amalannya orang tersebut, orang yang bisa berbuat, dia pengen berinfak, gak punya harta, Namun dia berazam, dia pengin dengan kuat, kalau saya punya harta, saya akan amalkan, saya infakkan. Saya kepengen seperti si fulan, bisa beramal ini, beramal itu dengan hartanya. Maka pahalanya pun sama seperti si fulan yang punya harta yang dia amalkan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, yang punya niat jelek namun enggak mampu, enggak punya harta pun seperti itu. Mendapat dosa seperti dosa orang yang bisa berbuat kejelekan tersebut. Nah, padahal apa? Cuman niat, belum diamalkan. Ini diantara jawaban Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah ketika ada yang bertanya, apakah betul riwayat yang mengatakan bahwasannya keinginan niat seorang hamba itu lebih mencakup, lebih besar pengaruhnya dibandingkan amalannya. Iya, diantaranya tadi gambarannya. Qala bin niyyati shadiqah, mereka bersama kita dengan niatnya yang jujur. Hatta alladhi yuridul jihad walam yatayassar lahu wa huwa ya'zim ala dhalik. Dengan niat yang jujur, walaupun itu perkara jihad fi sabilillah sekalipun, dia berniat untuk berjihad namun belum dimudahkan untuknya. Dia berazam untuk melakukan jihad, kemudian dia mati ala firasyih, di atas kasurnya. Enggak jihad dia. Seperti seorang sahabat yang tangguh, yang memimpin sekian peperangan yang banyak, yang terkenal dengan kepemimpinannya dalam peperangan. Siapa itu? Khalid ibn Walid. Dia pengen untuk mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi apakah dia pasang badan, ini bunuh saya? Enggak, dia melawan. Jihad itu kita melawan, kita berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, mempertahankan diri-diri kita. Datang musuh, dilawan. Qadarullah, Khalid ibn Walid dalam sekian peperangannya Allah kasih umur dia. Allah kasih umur beliau. Padahal si Khalid ibn Walid, dia pengen untuk mati syahid. Namun akhir hayatnya ditutup mati, meninggal di atas ranjangnya. Ini diantara gambarannya. Maka bisa jadi sahabat Khalid bin Walid tergolong sebagai syuhada di mata Allah Subhanahu wa taala, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yanalu ajra syahid bin niyyati thayyibah, dia mendapatkan pahala syahid dengan niat yang baik. Naam. Fasyahid, intinya syahidnya ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, kata beliau hafizahullah taala, annal abada idza hamma bis sayyiati wa lam ya'malha tarakaha kama fil hadithi min jarra'i, bahwasanya seorang hamba jika dia berkeinginan berbuat sebuah kejelekan namun dia belum bisa mengamalkannya, dia tidak amalkan hal tersebut, dia tinggalkan, sebagaimana dalam hadis Di pertemuan kita sebelumnya, yang kata Allah subhanahu wa ta'ala, min jarra'i, karena diriku dia tinggalkan perbuatan tersebut karena diriku, khaufan wa haya'an minni, takut dan malu kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kepadaku, kata Allah subhanahu wa ta'ala, hadza tuktabu lahu hasanah, orang seperti ini ditulis untuknya satu kebaikan. Idza taraka hadhihi as-sayyi'ah allati haddathathu nafsuhu biha, haddathathu nafsuhu wa syaitanu wa hawahu, fa aljama nafsahu wa aljama hawahu wa kabaha syaitanahu wa akhzahu. Akan ditulis baginya satu kebaikan jika dia meninggalkan kejelekan tersebut yang dibisiki oleh jiwanya, oleh syaitannya, ataukah oleh hawa nafsunya, yang kemudian dia kekang nafsunya tersebut, dia kekang hawa nafsunya, dia kekang syaitannya, dia rendahkan, dia tundukkan. Hadza amalun thayyib, ini amalan yang bagus, kata Syekh. Mengekang jiwa itu amalan yang bagus. Mauqifun nabil, sebuah kondisi yang nabil, yang baik, yang cerdas. Mauqifun jamil, yashkuruhullahu alaih, sebuah mauqif, sebuah kondisi yang bagus, yang Allah akan syukuri hal tersebut. Allah akan syukuri perbuatan kita dalam mengekang hawa nafsu kita. 6. Wa yaktubuhu lahu hasanah, Allah akan tulis pula untuknya satu kebaikan. Fa in amila hadhihi sayyi'ah kutibat 'alaihi sayyi'atun kabiratan kana aw saghirah, hadza min 'adlillahi wa fadlihi subhanahu wa ta'ala. Dan jika dia memang akhirnya mengamalkan kejelekan tersebut, maka akan ditulis baginya satu kejelekan, baik kejelekan yang besar ataukah kejelekan yang kecil. Ini diantara bentuk keadilannya Allah subhanahu wa ta'ala dan keutamaan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka banyak-banyak kita ini, masalah hati begitu penting, bukan hal sepele, bukan hal yang dapat diremehkan. Amalan besar bisa menjadi kecil karena niat. Amalan kecil menjadi besar pahalanya karena niat juga. Bahkan orang tidak beramal dengan sebuah amalan, karena niatnya dia ditulis pahalanya seperti orang yang berbuat. Niat penting. Jangan sampai yang ada niat yang jelek dalam diri kita, sebuah keinginan yang buruk yang kita berazam untuk melakukannya kemudian terhalangi oleh sesuatu yang akhirnya enggak dapat amalannya, enggak bisa melakukannya, yang dapat dosanya. Dari sekarang dan mulai kita latih diri kita semua. Yang sudah punya kebiasaan seperti itu, alhamdulillah. Yang belum, itu diantara sebab kita husnul khatimah. Husnul khatimah. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini insyaallah majelis kita di malam hari ini. Lebih kurangnya ana mohon maaf. Wa astaghfirullah wa atubu ilaihi. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تفضلوا بارك الله فيكم.